teko ning uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati kanggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka hatiku sliramu. Jelas-jelas raiso nompo pengharapanku, yang pancen kowe raiso nompo opo anane tak milih lungo wae. Arep sakedene opo aku merjuang sepeleke, mungkin hanya dalam mimpi ku dapat memiliki dirimu sepenuh hati. Oh, opo.